Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kemarin semalam ya, itu di acara chatting YM. Alhamdulillah. Nah, itu ada seorang anak remaja yang dikasih Allah kasih sayangnya lumpuh, tapi kemudian bisa menghafal Al-Quran di tengah kelumpuhannya itu. Terus saya menghadiahkan atas izin Allah motor. Motor apa nih? Motor CBR, Ustaz. Motor CBR. Iya, jadi bukan bebek ya. Itu motor kesayangan saya, Ustaz. Alhamdulillah. Motor kesayangan saya. Jadi saya kasih ke beliau untuk ditukar dengan biaya umroh 3 orang. Oh, Masya Allah. Umroh 3 orang. Jadi buat beliau yang lumpuhnya, buat Hasan yang ngedorongnya, dan kemudian buat bibinya. Iya. Alhamdulillah pemirsa ada yang merespon lewat BB, lewat Twitter. Langsung terbayar. Langsung Ustaz. Sudah laku Ustaz. Subhanallah. Terima kasih buat pemirsa. Allah bayar kontan ya. Bayar kontan. Jadi itu udah laku, insya Allah segera akan diberangkatkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa lewat travel Ustaz ya. Sama-sama. Insya Allah. Baik pemirsa, insya Allah masih akan ada yang dilelang lagi. Saya lagi mikir ngelelang apa lagi ya. Karena udah mau lebaran Ustaz. Ya udah mau lebaran, kita pengen bersih. Jadi orang kalau mau lebaran nyari apa yang bisa dibeli. Kalau saya sama Ustaz Safi terbaliknya nih, nyari apa ini yang bisa kemudian kita lewatin buat sedekah gitu. Insya Allah ini bukan ria, bukan sum'ah, ini buat uswatun hasanah ya Ustaz ya. Insya Allah. Supaya kemudian orang-orang menyadari bahwa tiada yang dia bawa kecuali amal soleh. Umur makin lama makin tua. Saya udah 60 tahun ini. Ya, kurang berapa ya? Kurang 25. 25, 24, 25. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tepat. Taksiran saya tepat. Ustaz, saya baca Quran dulu ya. Silakan. Pemirsa yang ada di rumah silakan dibuka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 16. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini dan anak-anak ya, insyaallah silakan dibuka surah Al-Hadid ayat 16. Nanti penjelasannya sama Ustaz. Saya enteng kalau sama Ustaz, pokoknya jelasinnya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Saya baca terjemahnya Ustaz. Siap Ustaz. Shadaqallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan memenuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Jadi subhanallah Ustaz, ini adalah ibroh atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjaga hati kita, menjaga keimanan kita sehingga kita tetap bersih, tidak seperti ahlul kitab yang sebelum kita. Dan ketika hati kita kotor, itu ternyata ada strateginya dengan taubat. Jadi hati itu kama qala al ulama, al qalb misul al mir'ah. Hati seperti kaca. Hati seperti kaca. Subhanallah. Fa ladaiha quwwatul inikas. Inikas nurun minallah minal Quran wassunah nabawiyah li jami' adhail jasad. Walakin bikasrati dhunub wa qillati at-taubah fama baqiya laha min quwwah. Idza ja'atin nur fa laisa ladaiha al-quwwah al-inkisasiyah. Jelaskan, Bu? Oke. Okay. Yang sebelah juga enggak jelas kan. Jadi hati itu bagaikan cermin. Hati itu bagaikan kaca yang memiliki daya pantul. Jadi dari sini misalnya ada sinar dari sana, ada sinar dari sana, maka hati yang bersih itu mampu merefleksikan sinar ilahiyah dari Al-Quran, dari Al-Hadis, nasihat orang tua, disebarkan lagi kepada hati, kepada kaki jadi jalan yang baik-baik, ke mata ngelihat yang baik-baik, ke otak mikirin yang baik-baik, ditebarin lagi ke telinga mikirin yang baik-baik, sampai hati ini penuh dengan kotoran. Nah, jikalau hati sudah penuh dengan kotoran, tiap hari ngedengerin Quran, tiap minggu ngedengerin hadis, gak bakalan mampu diserap dan ditebarkan lagi. Nah, salah satu obatnya untuk menghilangkan penyakit hati ini adalah dengan taubat dan istighfar, supaya yang kotor bersih lagi gitu. Baik, bagaimana caranya nanti ngebersihin? Ya, insyaallah Ustaz Syafi'i masih ada di sini karena beliau tuan rumah di sini. Alhamdulillah kita ada di masjid beliau di Andalusia. Terima kasih Tazkiyah ya. Terima kasih buat para muslimin muslimat yang sudah hadir. Insyaallah kita akan bertemu lagi setelah yang berikut ini. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur dan Ustaz Syafi'i Antonio. Saya kalau sama Ustaz alhamdulillah terasa gitu kecilnya gitu ya. Ustaz tinggi banget. Alhamdulillah karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kalau ketemu Ustaz, Ustaz pasti nunduk sama saya. Karena tinggian dia. Pemirsa, pendek tubuh, ya. Tinggi akal. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk bisa bersih hati dan dapat pertobatan Allah, ampunan Allah sebenarnya gampang banget. Allah ini pemurah dan dia siapin, Allah siapin jalan-jalannya buat kita jadi bersih. Yang demen solawat ya, yang demen solawat, satu kali aja bersolawat. Ayo coba bareng-bareng pemirsa, bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pemirsa yang di rumah tadi mengikuti, baca cuma sekali tadi solawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, lalu menghapus 10 dosa dan mengangkat 10 derajat. Masya Allah, enteng kan? Cuma enteng itu. Jadi, betul-betul Allah ini berlimpah dengan ampunannya. Silakan Ustaz tambahin. Oh, suruh ditambahin pemirsa sekalian. Nyambung dari Ustaz Yusuf Mansur, subhanallah kita ini kalau ketemu langsung frekuensinya menyatu. Bapak, Ibu, pemirsa NTV dimanapun berada, ternyata Allah itu sengaja menamakan dirinya Tengkulak Pemaaf, Bandar Pemaaf. Kalau seseorang itu misalnya dia ini ahli kimia, kemudian dia ini lebih dalam lagi ahli laboratorium, lebih dalam lagi ahli penyakit yang berkaitan dengan biologis, berarti kekuatan dan ilmunya sangat dalam sekali. Nah, Allah itu khusus untuk urusan dosa hambanya ini memiliki nama yang banyak. Yang pertama, Allah memiliki nama Ghafur. Mohon maaf, Ghafur. Apa Bu? Ghafur. Yang kedua, Allah juga Ghafir. Apa Bu? Yang ketiga, Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Ghafur, Ghaffar. Ghafir, Ghafir, Ghaffar. Allah juga At-Tawwab. At-Tawwab. Allah juga Al-Afwu. Al-Afwu. Di atas itu Allah Al-Halim. Al-Halim. Jadi Allah sengaja menyiapkan 6 asma dan 6 kriteria untuk memaafkan manusia. Kenapa begitu banyak? Karena dosa manusia macam-macam. Dosa manusia ada yang kecil, sedang, gede. Korupsinya ada yang 1 miliar, 2 miliar, 100, 1 triliun, 2 triliun. Ada yang dosanya di rumah, ada yang dosanya di jalan, ada dosanya ketika tugas dinas. Ada dosanya di kantor, dosanya di pabrik, dosanya di masjid. Subhanallah. Macam-macam ini Allah siapkan ampunannya. Allah Ghafir karena dia fa'il lil ghufran. Karena dia adalah pelaku pemaaf, disebut dengan Ghafir. Demikian juga Allah Ghafur adalah Tuhan yang senantiasa memaafkan terus menerus, tidak akan lelah. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya? Karena dosa orang kita dosa, pagi bikin, berdosa, siang berdosa, malam minta berdosa. Lagi, minta ampun lagi, diampunin bikin lagi. Bikin lagi, diampunin gak lagi. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yang penting belum mati. Dan Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, bimana fa'al, ini khusus untuk yang suka berdosa besar, maksiatnya luar biasa. Allah siapkan satu bentuk ampunan wow. Karena sifatnya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini seperti Al-Jabbar, merupakan af'al tafdhil, subhanallah. Kemudian Allah juga Al-Halim, Tuhan yang maha pemaaf, yang menangguhkan siksaannya sampai dia tobat, bahkan sampai akhir kiamat. Allah Akbar. Jadi begitu berdosa, gak langsung disikat, diampunin dulu, ditangguhkan yeah, yeah, yeah. dulu sampai nanti. Kalau sama manusia langsung dimaki-maki ya? Langsung dimaki-maki. Iya benar. Itu hebat Allah, Allah Al-Afu, ini juga maha pemaaf juga. Al-Afu itu artinya yang menyiksa tidak sesuai dengan kadar kesalahannya. Jadi kesalahannya besar, siksanya kecil. Kemudian juga Allah At-Tawwab, taba yatubu taubatan, memberikan kesempatan untuk kembali. Untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah mudah-mudahan bangsa Indonesia di Ramadan ini kembali kepada jalan yang benar. Amin, amin. Jadi inilah kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ghafir, ghafur, ghaffar, tawwab, halim, al-afu. Masyaallah. Subhanallah. Begitu luasnya karunia dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Iya benar, subhanallah. Kita kalau enggak punya Allah yang maha pemampun, pemaaf ya, udah pada jendol semua kali. Kalau misalkan dosa itu bentuknya jendolan, kayaknya ada yang semuanya jendol ya. Alhamdulillah Allah maha pemaaf, maha pengampun. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan, oh Allah maha pengampun ini, ntar aja gitu. Atau oh Allah maha pengampun ini, kita bikin dosa aja. Tetap artinya ada juga balasannya di dunia. Karena mungkin Ustadz nanti di segmen berikutnya akan ngejelaskan bahwa Allah syadidul iqab. Ya. Allah itu dzuntikam. Tapi nanti ya, setelah yang berikut ini silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada permintaan doa dari jamaah, di antaranya keluarga besar dari ANTV, ada Muhammad Nur Hidayat yang saat ini koma, minta didoakan. Ada juga Ibu Siti Hanifa. Ada juga dari keluarga besar Warung di Jogja, minta didoakan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi penghafal Quran. Amin. Dan insya Allah semua yang mendoakan akan kembali lagi doanya kepada yang mendoakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paman saya sendiri, Ustaz. Ya. Paman saya sendiri hari ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga kandung saya namanya Cing Rais ya. Insyaallah mudah-mudahan kita amin. Bacakan Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Amin. Allah terima pertobatannya. Beliau amin. Yang juga sering membantu dakwah saya, sering membina sejak kecil kali. Iya, dari kecil alhamdulillah. Mari kita bacakan Fatihah sekaligus buat semua arwah kaum muslimin muslimat, mukminin di seluruh dunia dan yang masih pada hidup, biar pada tobat, biar pada cepat minta ampun sebelum meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Saya ingin melanjutkan sedikit bahwa ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mempersilahkan kita untuk kembali kepadanya, bertaubat, itu ternyata dengannya pintu rezeki pun menjadi terbuka. Jadi semakin kita bersih, otomatis seperti kita punya tuan, seperti kita punya majikan, semakin kita kurang dosanya, kurang kesalahan kepada dia, dia memberikan kesempatan yang baru. Nah, Ustaz yang coba tertutup rezekinya, yang tertutup rezekinya banyak dosa, Ustaz ya? Salah satu di antaranya itu. Makanya dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fakultustagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Silakan lanjutkan Ustaz. Suara Ustaz lebih bagus. Ditodong nih kita. Fakultustagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu, ghaffaro, Tuhan yang ampunannya sangat luas dan mampu mengampuni dosa-dosa yang besar. Yursilis sama alaikum midroro, niscaya dia akan menurunkan dari langit hujan yang deras, dan dengan hujan itu akan ditumbuhkan semua tanam-tanaman. Kemudian dia juga akan menjadikan sungai-sungai yang terbentang, dan dengan sungai itu kita memiliki ikan. Di samping kiri kanannya ada minyak bumi, ada gas alam, ada bauksit. Subhanallah, dan dengannya kita juga akan mendapatkan bumi yang lebih damai dan lebih sejuk. Kenapa kita harus istighfar banyak-banyak? Ternyata semakin sedikit dosa kita, tuannya tuan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala akan semakin senang. Nah, kalau kita aplikasikan, kita kan ibu-ibu radanya agak kurang enak kalau satu hari enggak Facebookan, Twitteran. Tapi yang bahaya itu bukan Facebook sama Twitteran, ya ngerumpinya itu yang bahaya. Iya, buka aib, ngomongin orang, ngomongin kiri, ngomongin kanan. Nah, ternyata Allah mempersilahkan untuk bertobat kepadanya dengan sifat ghafur. Kalau ngerumpinya gede, fitnah, itu namanya ghafar. Kemudian kalau seandainya insya Allah akan diampuni sebelum ketahuan sama yang bersangkutan, namanya al-halim. Subhanallah. Jadi jika kita aplikasikan ghafir, ghafur, ghafar, al-halim, sama al-afu dan at-tawab, insya Allah kita akan menjadi semakin baik setiap hari. Baik, pemirsa, tolong semua yang pada sedang sakit, tolong semua yang pada sedang punya utang, tolong semua yang sedang punya masalah, tolong semua yang belum menikah, tolong semua yang belum punya anak, kumpul depan TV. Nanti beberapa saat ke depan, insya Allah setelah nanti The Massive tampil, kemudian segmen berikutnya kita ada waktu, kita akan baca istighfar bersama-sama di seluruh tanah air lewat layar kaca. Mudah-mudahan istighfar kubro, istighfar bareng-bareng akan membuat kita semua lepas dari kesulitan dan bisa tercapai hajat. Jadi yang pada di luar suruh pada masuk depan TV, standby, karena kita akan beristighfar bareng-bareng, insya Allah. Silakan Adi. Ya, terima kasih banyak Ustaz Yusuf Mansur dan juga Dr. Muhammad Syafi'i. Dan tentunya juga kami ingin mengundang Anda, jangan lupa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Yusuf Mansur juga langsung bisa menghubungi ke nomor 0218796180 atau bisa mention ke Twitter kami di @tabligakbarantv. Alhamdulillah pemirsa, kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala ngumpul depan TV. Tahu enggak sesuatu yang mahal yang Yusuf Mansur rasain ketika kemudian dikaruniai oleh Allah waktu untuk kemudian berinteraksi dengan saudara semua pemirsa. Salah satu diantaranya adalah kita bisa berdoa bareng. Mahal sekali ini. Coba kalau kita ngumpulin orang se-Indonesia segitu banyaknya, caranya gimana? Dan di mana ada tempat yang bisa nampung seluruh tanah air? Kan tidak bisa. Puluhan juta itu? Wah, bisa puluhan juta, betul. Dan alhamdulillah dengan media televisi ya Ustaz, alhamdulillah, kita bisa kemudian sebentar lagi kita akan istighfar kubro, kita akan istighfar sama-sama. Barangkali ada yang punya penyakit karena dosanya, ada yang punya utang karena dosanya, ada yang tidak bisa-bisa pergi haji karena dosanya, ada yang tidak bisa kemudian punya anak keturunan karena dosanya, ada yang dipecat, bangkrut segala macam karena dosanya. Insya Allah kita positive thinking, kita husnuzon, bahwa setelah nanti kita istighfar, Allah akan buka rahmatnya, insya Allah. Ya. Hari ini set. Kita juga ditemani sama dai-dai muda. Ini didikan-didikan kita bersama nih. TVI ya, ada Kasif, Ambia, Azhari, ada juga Syifa tuh. Oh, ada Syifa ya di Putri Sumanol. Ini ada yang udah nikah nih. Alhamdulillah. Ambia ya. Subhanallah. Ada yang lagi S2. S2. Ada juga yang mau kuliah di sini. Siapa? Itu si Azhari. Azhari, subhanallah. Siapa di Azhari? Kampus Tasbih. Beliau lagi anu, ada amanah bikin kampung Quran di kampungnya. Amin, insyaallah. Bahkan bikin kota Quran, bukan Amin. Cuma kampung Quran. Ya. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Sayyidina Umar pernah mengumpulkan jamaah di kota Madinah karena sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Allah. Kering kerontang. Kalau di Indonesia 2 bulan, 3 bulan enggak turun hujan itu udah bahaya. Kalau di tanah Madinah waktu itu 1 tahun penuh enggak turun hujan lebih dahsyat lagi. Masyaallah. Kemudian mengajak orang semua untuk datang salat istisqa ke tanah lapang. Yang heran, sahabat-sahabat lain itu menunggu Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin untuk berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan, limpahkan rezeki, yang belum nikah nikahkan, yang belum sekolah mudahkan sekolahnya, yang lagi banyak hutang mudahkan bayar hutangnya, yang lagi paceklik diberikan jalan keluar." Itu enggak keluar dari mulut Umar bin Khattab. Yang keluarnya cuma satu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian setelah itu sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak ada yang keluar dari mulut engkau kecuali minta ampun dan minta taubat dan ingin kembali ke jalan yang benar?" Kata Sayyidina Umar, "Kalau kita seluruhnya ini taubat nasional." Bahasanya ya, betul, gitu. Kalau kita seluruhnya ini taubat kubro, taubat nasional, Allah udah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Subhanallah. Allah lebih tahu yang kita butuhkan masing-masing, di kota, di kampung, tua, muda, kakek, nenek, AA, tete. Kata Allah, kata Sayyidina Umar, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, ya sudah kita istighfar saja. Dan tanpa ngucap, Allah sudah tahu apa yang bergerak dalam hati dan dada kita. Subhanallah. Subhanallah. Ya, makanya pemirsa, yang pada ada di luar, yang pada lagi nonton TV yang lain, suruh siap-siap standby di Antv, karena kita akan betul-betul beristighfar kubro. Insyaallah kita akan sama-sama beristighfar bareng senusantara, bahkan dari mancanegara yang melihat lewat streaming Adi. Insyaallah kita suruh standby, siapa tahu insyaallah dengan diangkat bareng-bareng beristighfar bareng-bareng, insyaallah Allah akan ganti langit kita dengan langit yang biru. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Ya ini Tat, sementara nih Tat ada pertanyaan juga nih Tat. Ini pertanyaan dari Twitter, yang nanya kayaknya anak gaul nih. Twitter ya? Ya. Namanya Esa Gewol. Wah. Esa Gewol. Nah, pertanyaan gini nih, Tat, gimana caranya supaya kita yakin kalau taubat kita udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Panjang ini jawabannya. Gimana caranya kita yakin taubat kita sudah diterima oleh Allah? Gini aja simpelnya. Satu, baik sangka, Allah udah ngampunin. Simpel kan? Jadi udah, yakin Allah ngampunin. Kedua, manakala dia tahu bahwa dia tidak mengulangi. Ketiga, manakala dia mendapati dirinya sedang berada dalam trek ibadah dan iman serta amal saleh. Insyaallah di seperti itu. Ada tambahan Ustaz? Ya. Kalau dia pernah menyakiti orang, minta maaf. Kalau dia pernah ngambil duit, balikin. Kalau sudah ada tanda terima kuitansi, insyaallah diterima tuh taubatnya tuh. Iya sih, tapi emang enggak semua orang berani Ustaz. Karena kadang-kadang nyangkutnya sama orang banyak ya. Ya sudahlah, pokoknya ntar Allah akan cari cara gimana cara ngampunin dia. Pokoknya dengan ada niat baik, ya, insya Allah sudah dibukakan jalan. Ditangkap itu juga caranya, dengan ditangkap tuh sebenarnya salah satu cara pengampunan dari Allah SWT. Coba lihat kalau belum puasa, banyak yang ditangkap kan? Begitu belum puasa banyak yang tangkap. Ustadz nggak belum puasa gue banyak. Iya sih emang di Indonesia nih, masya Allah lah. Makanya dengan kita beristighfar dan beristighfar untuk Indonesia, mudah-mudahan hiasan koran tuh hanya adanya yang baik-baik. Penghafal Quran, anak Indonesia yang juara olimpiade, juara kemudian kemarin olahraga kita dapat medali perak, apa segala macam. Mudah-mudahan hanya berita itu yang ada, ya. Terima kasih juga nih buat yang hadir dari Al-Mutakin, ya. Ada ibu-ibu dari Al-Mutakin, mana coba Al-Mutakin? Wah, merah-merah, masya Allah. Ada dari Pesat, ya, Pesat. Dari Andalusia, Andalusia. Mana? Oh, di belakang. Dari Tazkia, mana Tazkia? Keluarga besar Tazkia? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Adi, ada lagi pertanyaan? Nah ini Tat, ada sahabat ini juga nih, jamaah kita yang lagi ada di sini, mau nanya. Dia kayaknya orang Medan nih Tat, namanya Cecep. Oh, Medan Cecep ya? Pak Cecep, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Cecep Tarmidi dari Cikarang, Ustaz. Mau nanya nih. Saya kan sering melakukan dosa. Cuma udah tobat, kayaknya enak gitu dosa tuh. Ya istilahnya tobat sambel lah gitu, Ustaz. Gimana solusinya tuh? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makanya sebentar lagi pemirsa, nanti setelah break iklan ya, nanti segmen berikutnya mungkin segmen 5 kali ya, kita sama-sama beristighfar termasuk dari niatan pengen kembali lagi. Ya, di dalam surah Thaha ada ayat bunyi begini, Ustaz. Ya. Pemirsa, ya. Atau ikuti bareng-bareng coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Allah udah ngikat Adam dengan segala peraturan dan ada di depan Allah subhanahu wa ta'ala di surganya pula gitu, tapi ternyata Nabi Allah Adam subhanallah tergelincir, digoda sama syaitan dan tergoda. Kenapa? Kuncinya satu tuh, walam najid lahu azma, karena Nabi Allah Adam tidak didapati oleh Allah punya keinginan yang kuat untuk tidak mendekati dosa, tidak ada keinginan kuat untuk menghindari dosa. Akhirnya kemudian yang terjadi kita tergelincir. Makanya harus tegas sama dosa. Kalau ada kemudian yang nyogok, marahin dia. Kenapa segini? Marahin langsung. Kamu menghina saya nih. Emang saya butuh duit haram? Tabokin langsung. Daripada kita ditabok sama Allah Subhanahu wa taala, geber lah. Jangan nabok dianya, nembok meja gitu kan. Jebret gitu. Kalau ada perempuan datang telanjang, jangan kemudian kita apa namanya malah menyongsong dia. Tarik kunciin di gudang. Dikerem langsung, kurung langsung, kasihin mukena, kasihin dia jilbab gitu loh. Jangan kemudian malah kita malah mencari, malah jalan ke tempat maksiat, bukan jalan ke tempat hidayah. Nah, itu yang membuat kita balik lagi. Kenapa? Karena tidak ada azam, tidak ada niatan yang kuat. Insya Allah Pak Cecep, kalau ada niatan yang kuat, insya Allah, apalagi kalau Pak Cecep ingat wajah ibu. Pemirsa bisa selamat salah satunya kalau emang ingat Allah. Gak bisa pernah kali ingat Allah gak bisa nih, ada orang-orang yang sama Allah gak takut, benar. Sama Allah nih benar, udah gak ada takutnya orang sekarang. Tapi cobalah pandangin wajah ibu. Kayaknya mudah-mudahan kali start, begitu dia mau bikin dosa, ada wajah ibunya, ya Allah. Baik yang masih hidup maupun baik yang sudah masih hidup, rumah, ya. Udah marhum itu, lihat wajah ibu. Yang sudah mengandung kita, membesarkan iya, kita. Duh, kemudian kalau kita mengkhianati dengan dosa. Itulah, ya. Nanti ibu kita susah di alam kubur. Gara-gara perilaku kita. Lah kalau disumpahin sama ibu yang masih hidup bisa minta maaf. Lah kalau disumpahin sama ibu yang udah meninggal dunia gara-gara kita ngalirin dosa sama dia, gimana ceritanya? Ingat tuh wajah dia. Wajah ayah kita ingat lagi. Masa sih kita nyusahin dia? Kira-kira gitu. Insyaallah saya termasuk yang bisa ngerem dosa. Hari ini ada paman-paman saya yang berkumpul ya. Dia yang membesarkan saya, ada Kiai Haji Sanusi Hasan, ada kemudian Ibu Haja Noni di luar ibu saya dan ayah saya. Alhamdulillah saya ngelihat wajah beliau itu kalau pengen dosa, ingat wajah beliau, masa nyusahin lagi, kira-kira begitu di subhanallah. Termasuk juga mungkin tips terakhir pendek, Pak Cecep sering-sering kumpul dengan orang-orang yang solehin. Subhanallah. Nanti kalau kita bertemu dengan mereka, kita akan terkontaminasi yang positif. Bukan yang jelek. Siap. Bukan yang jelek. Insya Allah kita ngerem lagi dan mudah-mudahan dengan orang yang hafal Quran seperti beliau, orang yang berjilbab seperti ibu-ibu, kita kebawa ke sana. Orang yang rajin belajar seperti mahasiswa, kita kebawa ke sana. Kalau Pak Cecep sering berteman sama yang berjilbab, insya Allah berjilbab Pak Cecep. Istrinya maksudnya. Ustaz Yusuf Mansur dan juga Dr. Muhammad Syafi'i, terima kasih banyak. Dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari Ustaz Yusuf Mansur. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di Tabligh Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur. Insya Allah berkah. Subhanallah, walhamdulillah, kita masih bersama Tabligh Akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan taubat nasional, selayaknya bangsa Indonesia dan istighfar nasional ini, kita bersama-sama menghadirkan hati kita. Karena bangsa Indonesia is too big to fail. Bangsa Indonesia itu terlalu besar untuk menjadi bangsa yang gagal. Bangsa Indonesia terlalu mulia untuk menjadi bangsa yang dituduh sebagai bangsa yang korupsi. Insya Allah, apapun masalah kita, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah di kampus, masalah hutang, masalah jodoh, masalah karir, ada pihak yang sangat berkuasa menyelesaikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, dan Bapak Ibu sekalian juga yakin, bahwa Dia sangat berkuasa, Dia sangat pemurah, dan Dia sangat pemaaf. Kuncinya cuma satu, bisakah kita mencuri dan menggapai ridho dan irodahnya. Mari kita hadirkan hati kita bersama-sama. Kita yakini, kita ini manusia banyak khilaf, tapi kita yakin bahwa Dia maha membukakan pintu. Keyakinan inilah dan keseriusan inilah yang paling dibutuhkan oleh kita saat ini, di waktu yang mulia dan baik ini. Silakan Ustaz. Baik, pemirsa yang sudah standby di depan layar kaca, saudara-saudara semua, silakan juga hadirkan hati seperti kata Ustaz Syafi Antonio. Dan juga yang hadir di sini, barangkali, bukan barangkali lah, kita semua punya dosa yang bakal menjadi halangan kepada kita untuk mencapai hajat, selesai masalah, sembuh dari penyakit, dan yang lain-lain. Sekalian ini istighfar sebagai doa juga buat salah satunya ibunya Mas Adi ya, Ibu Rosalina yang ada penyakitnya. Ada lighting juga, teman-teman di lighting. Ada banyaklah pemirsa-pemirsa di seluruh tanah air yang masing-masing punya hajat, masalah yang ingin dimohonkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pemirsa, kita mari beristighfar bersama-sama. Qulu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih. Ya Allah, mudah-mudahan istighfar kami semua ini diterima, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nelayan-nelayan juga insya Allah bisa melaut kembali. Amin. Petani-petani insya Allah bisa bertani kembali. Amin. Pekebun-pekebun bisa berkebun kembali dengan kegemilangan hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Amin. Dan semua dari penduduk Indonesia mudah-mudahan segera diangkat segala kesulitannya, kesusahannya. Amin. Karena saya jadi ingat Ustaz, ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Nah, ketika kita cinta sama yang lima, tapi kita membenci yang lima. Di antaranya kita apa? Yuhibbunal mal. Ya, kita cinta sama yang namanya harta, tapi wayansaunal hisaba. Tapi kita melupakan nama hisab. Kita yuhibbuna apa lagi? Yuhibbunal kusura. Kita cinta sama istana-istana, rumah-rumah. Tapi wayansaunal kubura. Tapi kita lupa sama yang namanya kubur. Kuburan. Kita ingat juga ya sama yang namanya makhluk. Ya, kita yuhibbunan nasa wa yansaunal khaliqa. Kita senang sama yang namanya manusia, cinta, menghargai, hormat, tapi sama Allah enggak ada hormatnya, enggak ada cintanya. Enggak ada kemudian juga greget untuk melangkahkan kaki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah satu, Allah akan hadiahkan kepada penduduk bumi kebutuhan harga yang tinggi sekali. Ya. Mereka mencintai maksiat tapi melupakan perhitungan, merupakan taubat, wa yansauna taubata. Wah, kebutuhan itu akan tinggi. Kedua, akan dihadiahkan pemimpin yang zalim. Akan dihadiahkan pemimpin yang zalim. Jadi kalau nanti ada pemimpin kita yang zalim, Masya Allah, barangkali karena produksi kesalahan kita, dosa-dosa kita yang membuat kemudian Allah menetapkan kita punya pemimpin yang zalim. Yang ketiga, Masya Allah, kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, silakan Ustaz. Iya, subhanallah. Istighfar kita memang harus dilanjutkan dengan perenungan. Istighfar kita dilanjutkan dengan tugas kita sebagai pribadi, sebagai anak, punya tanggung jawab kepada ayah dan ibu. Perenungan kita sebagai ayah punya anak, pria dan wanita. Kita juga ke samping punya kakak dan adik. Kita ke samping lagi punya paman. Kita juga ke samping lagi punya masjid yang harus kita makmurkan. Di sebelah sana ada saudara kita yang mungkin kemarin puasa, hari ini juga tidak bisa sesuatu, lebaran juga tidak bisa berganti pakaian. Di sebelah sana saudara kita Muslim Rohingya yang sedang menderita di Myanmar, kita belum bisa berbuat sesuatu. Ada di Uyghur Cina, Ustaz. Di Uyghur juga, di yang Xinjiang juga susah. Saudara kita juga di Libya, di Yaman dan Mesir, Syria. Juga masih di Syria juga apalagi. Itulah mungkin kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Baik. Termasuk juga masih banyak di Indonesia yang puasa dari yang halal tapi belum bisa berpuasa dari yang haram. Masyaallah. Insyaallah istighfar kita akan kita sempurnakan nanti setelah yang berikut ini. Silakan. Bagaimana pemirsa sekalian, masih semangat untuk menggapai ampunan dari Allah SWT? Alhamdulillah. Oke, saya mau bertanya, siapa yang mau dipermudah pernikahannya? Wah, subhanallah. Ini siap. Ada yang masih piik ngacung juga itu. Baru 11 tahun kali ini. Mana yang mau sekolah di tazkiyah dengan dapat beasiswa, angkat tangan. Waduh, subhanallah. Oke, di sini ada S1, S2 sama diplom 3. Oke, ternyata kita ini memang banyak kebutuhan. Termasuk saya juga mohon doanya agar keluarga besar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mudah-mudahan ayah saya yang sekarang juga sedang sakit didoakan. Beliau adalah seorang haksu atau biksu Konghucu, tapi saya senantiasa dekat dengan dia, Ustaz, dan senantiasa mencoba untuk memberikan yang terbaik, menunjukkan ketika anaknya menjadi muslim itu tetap respek, tetap hormat kepada orang tua. Oke. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang taubat, tadi kita berbicara Allah Al-Halim, Tuhan yang Maha menangguhkan siksa. Sekalipun kita banyak kesalahannya. Nah, di antara hitung-hitungan, jikalau amal kebaikan itu akuntansinya nih. Ini karena di sini ada sekolah tinggi ekonomi, tazkiyah. Akuntansinya jikalau kebaikan itu namanya cash basis. Apa, Bu? Begitu baik langsung dicatat. Oke. Baru niat aja sudah dicatat 1, jikalau dilakukan dapat 10 dikalikan 700 kali lipat. Tapi jikalau dosa itu hitung-hitungannya diakru, kebalik ya. Kalau kebaikan itu tidak dicatat, kalau kebaikan itu langsung dicatat baik. Tapi jikalau keburukan belum dicatat sampai nanti jatuh. Artinya dia cash basis, jikalau kebaikan diakru. Artinya jikalau kita berbuat buruk, baru niat belum jatuh tuh. Kalau nanti sudah kejadian, baru tercatat minus 1. Saking sayangnya Allah. Saking sayangnya Allah. Tapi minus ini bisa didelete. Subhanallah. Jadi ada proses pendeletan. Kalau sananya kebaikan, baru niat saja, sudah dicatat 1. Kalau dilakukan, jadi 10. Jadi 700 kali lipat. Jadi dia diakru istilahnya. Baik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kalau hitung-hitungan enggak takut rugi. Iya. Yeah. Karena lillahi ma fis samawati wal ard, baginya adalah kerajaan langit dan bumi. Subhanallah. Tapi jika kalau kesalahan dia tunggu dulu, enggak dicatat sampai benar-benar tadinya kita mau marah nih sama teman karena sudah nyenggol motor kita. Kita mau balas. Ingat Ustaz Yusuf Mansur, berbuat baiklah kepada yang sudah menyakiti kita. Akhirnya motor kita yang sudah nyerempet kita, kita doakan. Mudah-mudahan dia ini mungkin lagi mau ngantar istrinya ke rumah sakit, semoga selamat. Akhirnya kita yang sudah disakiti, kita maafkan dia. Nah, ini subhanallah, pertama dosanya tidak jadi, dan karena kita sudah memaafkan, Allah akan berikan juga balasan. Subhanallah. Baik. Itu karena nyerempet motor. Iya. Ya pemirsa, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa pintu untuk ampunan Allah banyak. Kita baru tadi beristighfar. Jadi pemirsa, mudah-mudahan melazimkan istighfar sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah betul-betul menghadirkan banyak kemudahan. Yang berikutnya, saya ingin masih mengajak pemirsa semua untuk menggapai ampunan Allah lewat pintu yang lain. Salah satunya adalah dengan berselawat. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW satu kali saja, Allah akan ampuni 10 dosanya. Lalu Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Mari pemirsa, siap-siap. Kita sama-sama berselawat 10 kali. Saya pandu, kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan selawat ini pun akan nganter yang kanker sembuh, yang jantung sembuh, yang ginjal sembuh, yang stroke sembuh. Amin. Yang pengen punya anak dan punya anak dan seterusnya. Amin. Semua hajat, semua hajat, semua hajat dunia dan semua hajat akhirat insyaallah. Mari pemirsa, kita baca bareng-bareng 10 kali. Bareng ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul, selawat juga akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sahabat, anaknya koma di rumah sakit dan dikabarkan bahwa besok kelihatannya sudah akan meninggal dunia. Lalu ayahnya pulang, sahabat saya pulang, kemudian dia kunci kamar, dia selawat dari mulai maghrib sampai subuh. Dia tidak kemudian buka matanya. Dia tidak pejamkan matanya kecuali berselawat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tidur. Apa yang terjadi kemudian hari besok paginya jam 8 istrinya pulang mengabarkan bahwa anak kita sudah ada tanda-tanda kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi kalau kau cuma nganggur, pengen kerja, usaha, pengen modal, ngewarung, pengen tokonya, insyaallah semua akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen spesial. Subhanallah, Ustaz, ternyata ada satu jalan lagi untuk mendapat ampunan dari Allah. Di samping tadi kita sudah istighfar, sudah solawat, ternyata ada satu hadis yang berbunyi, inna sodakota tutfi'u ghadaballah. Sesungguhnya dengan bersodakoh itu bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah ya. Sedekah, makanya kalau kita sedang-sedang saja, kita lagi susah, tetap sedekah. Apalagi kita lagi sedang dalam kelonggaran, kita juga harus bersedekah. Bukan hanya kita saja nih, bagi orang yang terlanjur, terlanjur ngambil duit dari negara, sedekahin aja. Pulangin kali. Pulangin. Pertama balikin ke negara, kalau takut sedekahin semuanya. Nah sekarang ada permasalahan, biasanya kalau korupsinya itu 2 miliar, nyumbang mestinya cuma 50 juta. Sekarang gaya baru, kalau berani balikin tuh 2 miliar ke negara, kalau gak berani balikin 2 miliar 2 miliarnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngulang lagi. Insya Allah setelah Ramadan Indonesia lebih damai. Insya Allah setelah Ramadan hujan akan turun. Insya Allah tidak akan ada tsunami. Dan mudah-mudahan harga-harga tidak naik lagi. Dan mudah-mudahan sumur minyak itu muncul minyak-minyaknya dari bawah bumi, yang tadinya kita hanya bisa 950 ribu barrel per hari menjadi 2 juta barrel per hari. Jadi nanti harga BBM bisa turun dengan istighfar dan dengan sedekah kita. Silakan Ustaz. Amin, amin. Iya, iya. Ya saya ingin mengucapkan terima kasih buat pemirsa selama ini. Ya semalam juga pas acara chatting YM tuh, saya betul-betul sungguh berdoa betul kepada pemirsa semua ya. Pada Allah, buat pemirsa, mudah-mudahan punya anak-anak penghafal Quran. Amin. Karena kalau kita punya dosa, kayaknya kurang ketebus gitu sama kita sendiri mah gitu. Mudah-mudahan kita nyimpen nih satu anak penghafal Quran. Jadi begitu dia netes jadi penghafal Quran, kan dia punya tiket surga tuh. satu penghafal Quran, ya kan? Bisa sampai 10 orang bisa masuk surga dengan sebab wasilah dari izin Allah SWT syafaat lewat beliau, lewat anak kita mudah-mudahan. Ya, saya kemarin pas chatting IM itu ngelihat Isa yang lumpuh hafal Quran, terus ada 4 orang anak yang lahir di Mekah hafal Quran. Ya Allah, betul. Saya berdoa tuh buat ente pada tuh. Mudah-mudahan Allah jabah ada salah satu putra putri ibu, ya, cucu ibu bapak, pemirsa semua yang insya Allah bisa menjadi seorang penghafal Quran. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya kira ini saja Ustadz ya yang bisa saya, kita sampaikan. Kita besok ketemu masih di Andalusia. Insya Allah di kampus masih di sini Taskia, ya. Andalusia. Kita akan bahas Nuzul Quran. Insya Allah. Ya, kalau di rumah saya udah makan ketupat saat sekarang. Subhanallah. Udah kunut. Alhamdulillah. Ya kalau kunut kan kita makan ketupat nih. Ya. Masih ada sih kulitnya, kalau mau ntar kita kirim. Lapan tinggal ngisi beras doang. Kulit juga mahal, kulit ketupat sekarang. Ya, silakan Adi. Subhanallah. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Syafi'i dan juga tentunya Ustaz Yusuf Mansur. Kembali saya ingin mengingatkan lagi kepada pemirsa, besok insya Allah kita akan bertemu lagi pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di ANTV dalam acara Tabligh Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur. Dan untuk kali ini kami juga harus pamit ya Ustaz, ya, ya Pak Dokter. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan, karena tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saat ini mari bersama-sama sebelum acara ini selesai kita dengarkan satu lagu lagi dari bintang tamu kita The Massive dengan Jangan Menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu jadi orang-orang yang pandai bersyukur ya. Amin. Buat kita semua malam ini, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ya, sama-sama yuk. Sama-sama yang keras kan? Okay. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah kasih. Assalamualaikum.